Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sa'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtaduha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga atas kehadiran kita senantiasa membawa manfaat soleh-solehat fi dini wa dunya khadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, sedikit tadi sudah disinggung dari Bapak Penata Acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan bagaimana ceritanya saya masuk dalam agama Islam. Dan nanti di akhir juga kita membahas lintas kitab antara kitab Weda dan Al-Quranul Karim. Saya menceritakan bagaimana cerita saya hijrah ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya. Tidak ada trik rekayasa yang bertujuan untuk menarik hati simpati dari hati saudaraku sekalian. Saya lahir dalam keluarga besar agama Hindu. Kakek nenek saya agamanya Hindu. Ibu bapak saya agamanya Hindu. Bahkan saya 5 bersaudara agamanya Hindu. Saya menempuh pendidikan dari sekolah dasar, SMP, STM juga beragama Hindu. Pendidikan terakhir di PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Saya menjabat sebagai Romo Suringgih 1 tingkat di bawah Romo Pinandita. Bila Romo Pinandita itu di kalangan umat Islam sebagai kiainya, kalau Romo Suringgih itu sebagai ustadznya. Pekerjaan saya sebagai Romo Suringgih sebagai pemohon tirta, baik persembahyangan Trisandya maupun Muspa. Juga saya sebagai dai-nya di kalangan PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, awalnya saya bersama rekan-rekan yang ada di cabang juga di ranting merasa perjuangan kami, yaitu setiap ada Dharma Santi. Apa yang dimaksud Dharma Santi? Dharma Santi itu seperti yang kita adakan sekarang ini ya, pengajian. Selalu digagalkan oleh saudara-saudara yang dari Islam. Jadi seakan-akan kami tidak diberi kesempatan. Terutama di sini beliau yang mungkin tidak asing buat saudaraku semua, Bapak Kiai Abdul Manap, itu mantan musuh saya. Ini sengaja saya bawa sebagai saksi ya, kebenaran apa yang saya sampaikan. Dia sudah tidak memberikan kesempatan kepada saya. Akhirnya kami semua mengajukan permohonan kepada PHDI yang ada di Jakarta untuk mempertemukan kami antara PHDI seluruh Indonesia. Alhasil kami dipertemukan semua di Pura Sindoro Lumajang. Setelah kami di Pura Sindoro Lumajang, kami dididik yang digembleng yang tujuannya bagaimana langkah-langkah kita di dalam Dharma Santi, di dalam pengajian itu ada hasilnya. Saya dididik di sana yaitu belajar ilmu yoga samadhi. Saya bersama rekan-rekan juga belajar dengan giat. Setelah selesai pendidikan, kami pun pulang ke daerah masing-masing. Kami praktekan di pura-pura ya, terutama di Pura Dharma Jakti Branggah Bandaran. Sekarang juga masih ada. Di sana saya praktekan dan saya sendiri berhasil mempengaruhi umat Islam yang memang umat Islam itu Islamnya cuma KTP doang. Masuk dalam jeratan kami. Ilmu yoga itu hampir sama ya seperti ilmu tenaga dalam. Jadi mereka para pemuda, mereka orang-orang tua begitu terkesan. Kenapa saya badan saya seperti ini akhirnya menjadi ringan. Itu sebagai alatnya. Tapi usaha saya seperti itu bersama rekan-rekan gagal lagi. Kenapa? Pak Yai Manap tidak mau berhenti. Ya 7 kilo dari rumah saya waktu itu tahun 1993 ya, jalan kaki, sepeda motor belum banyak kayak sekarang. Nekat dia. Kami pun sebagai pemimpin merasa punya tanggung jawab atas umat yang saya pimpin itu. Akhirnya saya datang ke dalam atasan saya yaitu Romo Pinandeta. Saya sampaikan keluhan saya di dalam dakwah, di dalam Dharma Santi. Akhirnya saya ingin bagaimana saya akan mendapatkan kekuatan supernatural yang tujuannya tiada lain untuk dakwah tersebut. Alhasil saya dipercaya oleh Romo Pinandeta. Di sana diberi mantra Trayambakam. Yang mantramnya begini saudaraku. Om Swastiastu, mantram Trayambakam Sugandeng Gusti Padarunam Urwa Ariko Mertua Mijiasmai Sugandeng Gusti Padanam dan sebagainya. Kalau mengamalkan Trayambakam tersebut, syaratnya untuk bertemu dengan Ida Sangjang Widiwasa, dengan manifestasi Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, harus puasa 7 hari. Yang puasanya juga tidak boleh keluar dari rumah. Dengan semangat yang berkobar-kobar, yang memang saya, cita-cita saya, bagaimana mempengaruhi umat Islam masuk dalam agama saya, yang cita-cita saya bagaimana menghancurkan Islam. Saya tidak akan peduli semua risiko yang saya hadapi. Sesampai di rumah, saya minta izin kepada ayah saya, ibu saya, sekaligus minta doanya. Orang tua saya mengizinkan menjalankan ritual tersebut. Pagi harinya langsung saya puasa. Puasa hari pertama, puasa hari kedua, puasa hari ketiga. saya dapat ujian. Pada waktu itu waktunya belum malam, masih sekitar ba'da maghribnya. Datang ribuan nyamuk yang tujuannya kayak mau menggigit saya, mau menghisap darah saya. Saya ingat pesan daripada pinandeta tersebut. Akhirnya saya baca mantra Trayambakam Mujayamahe Sugandhang Pusti Padharnam dan sebagainya. Nyamuk hilang. Hari pertama, kedua, ketiga. Hari keempat, hari kelima dapat ujian lagi. Bau badan saya busuk sekali. Jadi saudaraku bisa bayangkan di sini ada kotoran ya, ada bangkai yang sudah lama sekali, baunya seperti itu. Dari pengalaman hari ketiga, saya bacakan mantra Trayambakam. Bau yang busuk tersebut hilang. Akhirnya mantap di dalam hati saya bahwasanya luar biasanya mantra Trayambakam. Dan mantapnya hati saya nanti bisa bertemu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, dengan manifestasinya Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, atau yang sering disebut sebagai Trimurti. Setelah 5 hari, 6 hari, 7 hari, saya dapat ujian. Waktu sudah lebih dari jam 12. Saudaraku, puasa itu kalau sudah 7 hari, saya ceritakan ya, saudaraku tidak usah mencoba saja. Mata ini kayaknya sudah mau keluar dari dalam sendi-sendi ini, kayaknya mau putus. Perut ini saudaraku, keroncongnya sudah luar biasa. Nafas kita yang lembut tidak terdengar di telinga kita, keras sekali. Itu kalau saudaraku mengerjakan puasa 7 hari 7 malam. Saya tunggu turunnya Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Dari sore sudah saya baca mantra-mantra yang bahkan kebanggaan saya, kemantapan yang luar biasa di dalam hati saya. Jam 12 lewat, tidak datang, saya pun juga sadar, sabar untuk menunggunya. Jam 1, jam 2, tidak datang. Saya bertanya dalam hati saya, mungkinkah gagal ritual saya ini? Tapi saya tetap bersemangat, karena ini adalah hari terakhir saya. Setelah itu, saya tunggu, tidak datang-datang Dewa Brahma, juga Dewa Wisnu. Akhirnya saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Saya tidak sadar saudaraku, kalau panggilan itu saya harus masuk dalam Islam. Tidak sadar. Saya lawan suara takbir itu dengan mantra Trayambakam. Tapi saya lawan dengan mantra Trayambakam, bukan suara takbir itu hilang, malah semakin lama semakin keras. Saya menyerah saudaraku, karena kelelahan juga, kondisi badan yang tidak memungkinkan. Saya hentikan ritual saya. Pagi harinya saya berbuka. Setelah saya berbuka, sore harinya saya ke rumah saudara saya, yang mana saudara saya Bibi ya, itu sudah dinikahi oleh orang Islam, sudah Islam duluan, dan anaknya itu sekolah di Aliyah. Saya masuk di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu, di ruang tamu itu ada buku pasolatan. Saya buka buku pasolatan tersebut. Di situ ada tulisan kabira walhamdulillahi katsirah wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca ayatnya, memang saya tidak bisa. Tapi saya membaca artinya, bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah yang berkuasa di waktu pagi dan petang. Saya membaca ayatnya langsung gemetar di dalam hati saya. Masya Allah, ini hanya ayat, hanya artinya. Tapi saya baca gemetar hati saya. Saya belum pernah merasakan gemetar yang seperti ini. Keluar keringat dingin saya. Saya berpikir, mungkinkah ini pertanda saya harus masuk dalam agama Islam? Mungkinkah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus hijrah dalam agama Islam? Mantap saudaraku, dalam keyakinan hati saya. Saya berpamitan kepada yang punya rumah, pulang tapi tidak ke rumah. Saya langsung menuju ke rumah orang yang sudah saya kenal, dulunya juga musuh saya. Itu rumahnya dekat pura sana. Kebetulan beliau juga ustadz ya. Saya masuk di dalam. Setelah masuk di dalam, saya bertanya, Pak, bagaimana caranya masuk Islam? Setelah itu, beliau menjawab, masuk Islam itu gampang. Kamu membaca syahadat, kamu sudah masuk Islam. Apa tujuanmu kamu bertanya seperti itu? Saya minta Pak saya untuk disyahadatkan. Akhirnya pada waktu itu saya disyahadatkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya diberi nasihat, orang Islam itu setelah syahadat harus mengerjakan sholat. Ini ada buku pasolatan, silakan dibawa pulang. Saya bawa pulang, saya pelajari. Saya tidak berani di rumah ya mempelajarinya. Saya harus keluar dari rumah malam ya mempelajari buku pasolatan tersebut. Pagi harinya langsung saya kerjakan sholat. Tapi sholat saya tidak sama dengan sholat saudaraku semua. Saya sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak baca Fatihah, tapi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sujud, saya rukuk juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya atahiyat pun juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sholat saya tumakninah saudaraku. Ya walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Setelah itu saya merasa, mungkinkah seperti ini orang Islam itu? Akhirnya saya datang lagi kepada ustaz tersebut. Saya dinasihati supaya orang sholat itu membaca Al-Fatihah. Saya hafalkan Al-Fatihah malam-malam di pinggir sungai ya, karena takutnya sama orang tua saya. Subhanallah, luar biasa saudaraku, 3 hari itu belum hafal. Walaupun namung suratul Fatihah, kepala ini setiap dipergunakan untuk menghafalnya itu sakitnya luar biasa. Akhirnya saya dengan sabar menghafalkan, saya bisa hafal. Setelah 7 hari akhirnya saya sholat memakai Al-Fatihah. Untuk suratnya saya juga tidak berani saudaraku, baca surat Ikhlas, Al-Falaq, Anas tidak berani, karena saya tahu surat tersebut dibacakan pada orang mati. Jangan-jangan kalau saya membacanya juga habis itu mati juga. Setelah itu saya sembunyi-sembunyi saudaraku sholat, pintu saya kunci, orang tua saya di luar. Terus yang namanya orang pasti akan lupa untuk mengunci kamar. Waktu itu saya masih mengerjakan sholat, orang tua saya masuk dalam kamar saya. Saya sudah tahu gerakan langkah kaki orang tua saya, dan saya sudah bisa membayangkan apa yang terjadi setelah saya mengerjakan sholat ini nanti. Benar saudaraku, saya mengerjakan sholat setelah selesai ditunggu oleh orang tua saya. Orang tua saya bertanya, apakah kamu masuk dalam agama Islam? Karena saya sudah terjebak, saya akui saja, iya pak, saya sudah masuk dalam agama Islam. Begitu marahnya beliau kepada saya. Beliau marah. Saya yang sudah disekolahkan, yang sudah dibiayai sebagai pimpinan, kenapa kamu masuk dalam agama Islam? Apa yang terjadi nantinya kalau kamu masuk dalam agama Islam? Kemana kamu keluarga ini nanti? Saya diam saja saudaraku, karena saya memang bersalah. Namun usaha dari orang tua saya langsung bilang kepada paman saya. Lantas sama paman saya dilaporkan ke PHDI yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan usaha itu, dengan maksud saya akan sadar, saya akan mau kembali ke dalam agama Hindu. Saya dibawa ke PHDI, dimarahi semua pimpinan. Setelah saya dimarahi dari semua pimpinan, datanglah paman saya. Tentu saudaraku, saya yang seorang diri berharap paman saya itu akan menolong saya. Namun apa yang terjadi saudaraku, di depan orang banyak, pamanku bukan menolong saya, malah justru melampiaskan amarahnya ke saya, meludahi wajah saya di depan orang banyak. Saya tidak membalas saudaraku, karena saya balas pun ini semua tidak ada gunanya. Saya tidak bisa menjawab, karena yang saya tahu hanya satu, Allah itu Tuhan saya, Islam itu adalah agama saya. Saya pulang, sampai di rumah, orang tua saya pun juga tidak berhenti-henti untuk memarahi saya. Keluarga juga seperti itu, marah semua, mencaci semua sama saya. Setelah itu, ancaman dari paman saya, ya, kalau sampai terus saya masuk dalam agama Islam, saya mau dibunuh. Tentu suara tersebut didengar orang tua saya. Sekejam-kejam apa orang tua saya pasti tidak akan tega bahwa anaknya mau dibunuh. Akhirnya orang tua saya itu mendekati saya. Beliau bertanya, kamu kemarin puasa 7 hari 7 malam, kamu pertaruhkan nyawamu, lantas apa hasilmu? Kenapa kamu sekarang masuk dalam agama Islam? Saya jelaskan kepada orang tua saya, pada hari terakhir saya tidak menemukan Trimurti, tapi saya mendengar suara takbir. Itulah yang saya dapatkan di dalam ritual saya. Mendengar keterangan saya, mendengar cerita saya, orang tua saya merasa hatinya tergugah. Lantas bagaimana kamu bisa masuk Islam? Bagaimana caranya bisa kamu masuk Islam? Di dalam hati saya merasa agak lega. saya jelaskan kepada orang tua saya, masuk Islam itu tidak sulit, tidak sama dengan masuk agama kita. Harus baca syahadat ikam eva atwitiam brahman, juga harus mengadakan selamatan, juga mengadakan sesaji. Tapi umat Islam, kalau kita mau masuk agama Islam, cukup membaca syahadat saja. Akhirnya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, hati orang tua saya digugah. Kalau begitu, tolong aku kamu syahadatkan. Akhirnya pada saat itu saya syahadatkan orang tua saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Suatu kebanggaan yang luar biasa, saya bisa berjabat tangan dengan orang tua saya. Saya bisa duduk bersama orang tua saya yang tidak akan melarang saya sholat, yang tidak akan melarang saya masuk dalam agama Islam. Namun saudaraku, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah lah yang menakdirkan semuanya. Setelah 3 hari orang tua saya membaca syahadat, beliau meninggal. Saya minta doa saudaraku semua, semoga beliau diampuni dosanya, diterima amalnya, diterima masuk Islamnya. Suatu pukulan yang luar biasa di dalam hati saya, yang iman saya cuma setetes saja, namun kebahagiaan sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kematian orang tua saya, setelah 7 hari kami semua dikumpulkan, kami semua diberi harta waris tinggalan orang tua saya, dan bagian yang diberikan kepada saya semuanya saya jual. Saya tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya saya jual. Saya tabungkan di ONH. Alhamdulillah, pada tahun 1996 Allah memanggil saya, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah menjalankan rukun Islam yang 5. Setelah saya pulang dari Mekah menjalankan rukun Islam yang 5, alhamdulillah saudaraku semua, kami, ibu saya sekarang sudah muslim seperti saudaraku semua. Kami lima bersaudara sekarang sudah muslim. Paman saya, istri paman saya sekarang juga sudah muslim. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku, doa saudaraku semuanya. Saudaraku yang saya hormati, itu sedikit cerita saya masuk dalam agama Islam. Dan setelah saya masuk dalam agama Islam, saya sendiri selama 4 tahun dalam masa transisi, yaitu dalam guncangan yang luar biasa. Saya masuk dalam pondok pesantren, pindah ke pondok pesantren, pindah lagi ke pondok pesantren. Mohon maaf tidak saya sebutkan pondok pesantrennya, karena saya tidak bertujuan menjelekkan pondok pesantren tersebut. Namun yang jelas, ajaran yang diajarkan di situ adalah ajaran taklid, yaitu ajaran taklid yang memuja kiainya. Pokoknya semuanya berdalil Al-Quran itu tidak penting, sunnah itu tidak penting, yang penting adalah dawuhnya dari kiai. Di dalam hati saya guncangan yang luar biasa, saudaraku. Saya bisa merasakan senang kalau saya melakukan sholat, tapi kalau saya sudah selesai sholat, saya merasakan gelisah lagi. Dan satu, saudaraku, tapi ini sedikit lepas dari dalil, tapi ini bagi saya adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya mengerjakan sholat tahajud, sholat malam, sampai sholat malam saya mimpi sholat itu selalu menghadap ke timur. Ini mohon jangan dijadikan pegangan ya, tapi ini buat saya saja. Saya bingung, saudaraku, kenapa saya sudah masuk Islam, sholat saya kok tidak menghadap ke kiblat, tapi sholat saya menghadap ke timur. Saya sampai bingung, saudaraku. Saya bertanya kepada Bapak Kiai, jawabannya, kamu itu masuk Islam ternyata belum ikhlas, belum seluruhnya, selalu begitu. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, atas semangat yang saya miliki, saya menemukan pondoknya Al Ustadz Eko Bekti yang saat itu dipimpin oleh Ustadz Zen bersama Ustadz Hasyim Rifai yang ada di Srikaton. Alhamdulillah, belajar pertama di situ saya merasa heran. Subhanallah. Saya tidak pernah di dalam pondok pesantren itu Al-Qur'an dibuka, hadis dibuka, tidak pernah. Pokoknya ini dalilnya dari Pak Yai, ya sudah, berhenti, kamu tidak usah bertanya. Sudah, berhenti saja. Ini dalil, pokoknya Pak Kiai tidak akan pernah salah. Seperti itu, saudaraku. Alhamdulillah saya belajar di situ, dan akhirnya saya bisa membedakan antara kitab Weda dengan Al-Quran. Jadi selama saya masuk dalam agama Islam selama 4 tahun, yang namanya selamatan itu tetap jalan, yang namanya sajen-sajen itu tetap jalan. Jadi Islam agama saya, tapi akidah saya adalah agama Hindu. Jadi sekarang bisa saya merasakan, kalau sampai saya masuk dalam agama Islam mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun akidah saya itu tetap beragama Hindu, maka saya pun akan percuma menjadi agama Islam. Karena apa? Tiang azaz semua ajaran adalah akidah. Akidah yang sahihah, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku, setelah saya belajar di Ustaz Hasyim Rifai, saya bisa menyimpulkan bahwasanya banyak upacara adat yang menjadi tradisi di beberapa lingkungan masyarakat Islam yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Tradisi tersebut ternyata bukan bersumber dari agama Islam, tetapi bersumber dari agama Hindu. Yang pertama, mohon untuk makalahnya dibaca, mari kita pecahkan bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang selamatan atau genduri. Selamatan atau genduri itu merupakan ajaran Hindu, terdapat pada kitab Samaveda halaman 373 nomor 10 yang berbunyi, antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang maha mengetahui, yang gunanya menjauhkan kesialan. Yang slokanya, sloka itu dalam agama Islam adalah ayatnya, yaitu pratyas mahi pipitase kuikviani widuse bahra aranggayamaya jikmai patias yada dueni nara. Dan selamatan ini bertentangan dengan surat Quran, firman Allah Ta'ala pada surat 51 ayat 57. Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyuda'imun. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku rizki, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.

yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur atau sering disebut sebagai pengiling-iling, dengan memuji kehidupan di akhirat supaya memberi pertolongan yang masih hidup. Sekarang saya bertanya, apakah bisa orang yang sudah mati itu menolong bagi yang masih hidup? Jawabannya bisa, menurut kitab Weda. Bisa menurut kitab Weda. Yaitu saya ceritakan sedikit, mohon difahami ya. Ini mengenai syahadat Ekam Eva Adityam Brahman. Barang siapa yang sudah mengucapkan Ekam Eva Adityam Brahman, dia pertama harus percaya yaitu adanya Ida Sangjang Widiwasa, yaitu di dalam bab Panca Serada. Panca itu lima, serada itu rukun iman, rukun kepercayaan yang harus diyakini oleh umat Hindu. Pertama harus percaya kepada Ida Sangjang Widiwasa. Yang kedua percaya adanya leluhur. Yang ketiga percaya adanya karma pala. Sampai di sini saudaraku, bahwasanya orang yang sudah mati apabila amalnya itu tidak bisa mencukupi, nyawa roh tersebut tidak akan bisa mencapai nirwana. Maka orang yang sudah tidak bisa mencapai nirwana, dia akan disamskara, yaitu manitis kembali, hidup kembali di dalam dunia. Karena amal perbuatan sebelumnya dia bisa kena hukum karma pala, dia bisa manitis menjadi manusia, juga bisa manitis sebagai hewan, juga bisa manitis sebagai tumbuhan. Saudaraku, ingat kisah Tom Samcong? Ingat kisah Kipatka ya? Ya seperti itu ceritanya. Tapi bagi roh yang sudah meninggal, punya amal kebaikan, tapi dia masih tersekat di dalam alam nirwana, dan dia punya saudara yang di dalam dunia, yang masih hidup, yang saudara di dalam dunia itu mau melakukan selamatan, yang mau melakukan sajen-sajen yang diperuntukkan untuk para dewa, maka amal tersebut akan naik ke dalam roh yang ada di dalam nirwana. Dan orang yang ada di dalam nirwana tersebut, orang tua yang sudah dalam nirwana tersebut akan masuk dalam alam muksa, yaitu bersatu dengan Tuhannya, yaitu kepada Ida Sangjang Widiwasa. Tapi dengan catatan, yang masih hidup harus melakukan selamatan. Jadi kalau sudah dia melakukan selamatan, maka yang sudah meninggal sekarang sudah bersatu dengan Tuhannya, maka dia akan membantu yang masih hidup di dalam dunia. Karena amal daripada selamatan yang sudah diperuntukkan oleh para dewa akan menaikkan derajat roh tersebut, akan menjadi dewa. Akhirnya dia berkuasa memberikan umur panjang kepada yang masih hidup, memberikan kekayaan yang masih hidup, dan sebagainya. Ini saudaraku, nanti diingat-ingat, ini senjata mereka. Jadi di dalam Pancasrada ini keyakinan mereka bahwa akhir zaman nanti adalah agama yang terakhir adalah agama Hindu. Agama yang jaya di akhir nanti adalah agama Hindu. Islam nanti akan lenyap. Tapi benar itu, benar. Tapi Islam lenyapnya bukan disiksa oleh Allah, tapi dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejayaan akhir zaman mereka juga yakin bahwa itu adalah kejayaan miliknya agama Hindu. Tidak percaya, tanya pada saudara yang lain yang sekarang masih menjadi bedanda. Ini sebagai senjatanya. Jadi begitu yakinnya kalau agama selain agama Hindu tidak akan bisa mencapai moksa. Semuanya setingkat surga. Orang amalnya baik masuk surga, amalnya jelek masuk neraka. Tapi kalau umat Hindu tidak. Tidak masuk dalam surga, tapi masuk dalam moksa, bersatu dengan Tuhannya. Ini menjadikan kebanggaan mereka. Nanti bisa dikupas ya. Terus pada fitrayatnya atau pengeling-eling, yaitu roh leluhur harus dihormati karena bisa menjadi dewa terdekat dari manusia. itu terdapat pada kitab Weda Smriti halaman 99 nomor 192. Yang ketiga yaitu manusia yatnya itu sering disebut di dalam kalangan umat Islam yaitu ngampirne neton. Manusia yatnya adalah diperuntukkan untuk, saya ulangi, manusia yatnya atau selamatan diperuntukkan kepada keturunan atau selama supaya hidup damai dan tenteram. Berikutnya mengenai resi yatnya. Apa yang dimaksud resi yatnya? Yaitu selamatan yang diperuntukkan kepada guru atas jasa ilmu yang diberikan. Ini kalau di kalangan umat Islam biasanya selamatan yang diadakan di Danyangan. Hendaknya, oh ya, Danyangan. Dalilnya ini, saudaraku, di dalam kitab Weda Smriti juga halaman 86 nomor 130. Hendaknya ia menyelidiki para leluhur. Jika benar Brahmana, maka dia keturunan orang suci. Orang demikian wajib menerima sesaji dan selamatan. Ini kalau di umat Islam sering disebut danyangan, ngirim danyangan. Juga umat Islam sekarang ngetren ya, meniru, yaitu kematiannya kiai karena dianggap kiai telah berjasa, yaitu mengadakan haul. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Nanti bapak-bapak kalau sudah jadi kiai, kalau mati pesan jangan dikasih haul ya. Itu tidak ada di dalam agama Islam. Terus berikutnya yaitu selamatan yang disebut sebagai buta yatnya, yaitu selamatan yang diperuntukkan pada semua makhluk yang kelihatan maupun tidak untuk kemuliaan dunia ini. Ini di kalangan umat Islam biasanya melakukan sebelum puasa, yaitu selamatan unggahan. Dari selamatan yang saya sampaikan tadi, ini bertentangan pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 170. Allah telah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tidak, saya hanya mengikuti apa yang dibawa nenek moyang kami yang diwariskan kepada bapak-bapak kami. Padahal pada ayat berikutnya Allah menerangkan dengan jelas, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yatadun, walaupun orang tuamu tidak mengetahui, tidak mendapatkan petunjuk. Coba kita ingat ya, nenek moyang kakek-kakek kita ya. Dia baca Quran, kakek kita bisa enggak, saudaraku? Kakek-kakek kita bisa enggak baca Quran? Tidak bisa, bahasanya bisa cuma ba'al bismillahirrahmanirrahimin. Kan begitu saja kan? Apakah dia ke pondok, saudaraku? Tidak pernah. Kenapa kalau dia tidak pernah bisa baca Quran, tidak pernah menggali akidah yang berdasarkan Quran dan Sunnah, kita percaya kepada mereka? Juga terdapat, saudaraku, pada surat yang kelima ya. Ada saudaraku yang baca bawa Quran terjemah ya. Surat yang kelima ayat 104. Saya bacakan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Juga saudaraku bisa cari di dalam surat 43 ayat yang ke-22. Tujuan dari yang di atas merupakan usaha untuk meletakkan diri pada keseimbangan dalam hubungan diri pribadi dengan segala ciptaan Tuhan untuk membantu kesucian dan menghapus dosa. Jadi diterangkan dalam kitab Weda, barang siapa yang mau mengerjakan selamatan, barang siapa yang mau mengerjakan sesajen akan diampuni dosanya. Di dalam Quran Allah telah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih akada." Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Juga Allah berfirman, "Walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yabatana amaluka wa la takunana minal khasirin." Surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan dihapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi." Dua ayat saya sampaikan saudaraku, Islam memberi garis bawah bahwasanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan selamatan. Tapi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala harus beramal soleh dan kita tidak boleh menyekutukan sedikit pun. Itu syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Quran Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha fajtanibut taghut." Pada surat An-Nahl ayat 36. "Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut." Pada surat berikutnya surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73 juga 85 Allah berfirman, "Ya qaumi ibudullaha malakum min ilain ghairuh." Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Bisa nanti dikupas sendiri. Saudaraku yang saya hormati, kenapa? Sekarang saya sampaikan, persembahan itu kalau dilakukan oleh seorang pinandeta akan mendapat pahala yang besar. Itu bisa dicari saudaraku ya, di Weja Smerti halaman 86 nomor 128. Karena apa? Di dalam Hindu itu ada kasta. Kasta yang lebih tinggi diyakini lebih dekat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana atau pendeta, yang kedua sebagai satria, yang ketiga sebagai saudagar, yang keempat sebagai sudra. Keyakinan Hindu seperti itu. Berikutnya mengenai sajen-sajen. Selamatan sudah ya, yang sekarang sajen-sajen. Cuma bedanya antara selamatan dan sajen-sajen itu, kalau selamatan itu ambengnya besar-besar, kalau sajen-sajen itu cuma kecil. Itu saja bedanya. Ayatnya, "Makiyadi sabiam malingga ring bebanten kasaraban karapan dinamit dening huan kaletakaning renu beberaning." Saudaraku bisa menirukan ayatnya? Coba bisa. Ada? Tidak bisa? Yang artinya, sesajen tujuannya memberi makan kepada leluhur pada waktu hari tertentu atau dilakukan pada setiap hari untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup. Jelas ya, yang tadi tidak saya ulang. Juga mempersembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan sinar suci kepada para dewa, karena pemujaan tersebut dianggap mempengaruhi serta mengatur gerak kehidupan. Bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan hasil rezeki di dunia, akan mengadakan pemujaan dan persembahan kehadapan para dewa. juga terdapat pada kitab Bhagavad Gita. Ini kitab Bhagavad Gita sulit saudaraku untuk dicari. Ini kitab tertua ya di dalam agama Hindu. Ini yang mengisi di dalamnya isinya yaitu turunnya Ida Sanghyang Wisiwasa dalam wujud Sri Bathara Krishna dan Sri Arjuna. Pintasnya seperti itu. Pada halaman 7 nomor 22 yang artinya diberkati dengan kepercayaan itu, dia mencari penyebab apa yang dicita-citakan. Jadi siapa yang bercita-cita setiap hari mau melakukan selamatan, juga melakukan sajen-sajen, akan cita-citanya akan dikabulkan oleh Tuhannya. Ini menurut kitab Weda. Perlu diketahui mengenai sajen-sajen, biasanya ini ditaruh di kamar tengah. Ya. Yang kedua di pintu masuk, di gerbang. Kemarin mohon maaf ya, saya dikasih undangan Dharma Santi yang diadakan di daerah Bitar ujung sana, tidak saya sebutkan. Kebetulan ketua saya juga ada di situ, sekarang sebagai ketua PHDI yang ada di pusat. Saya juga menghargai undangannya dengan tujuan saya juga punya misi, bukan saya mau ikut dia. Misi saya di rumah sudah saya incer. Nanti saya datang ke rumah, ke tempat itu, saya akan menuju Padmasana. Benar di situ ada Padmasana. Apa Padmasana saudaraku? Pura yang kecil itu. Di situ disediakan makanan, minuman, juga jajan beraneka ragam, juga rokok sekalian. Saya ke situ tujuan saya juga ingin mengingatkan, Romo, itu ada makanan kecil, ada rokok, ada minuman, itu buat siapa, Romo? Wah, kamu itu kayak enggak tahu saja. Itu kan buat para dewa. Duh, Romo, mohon maaf Romo, saya kan sekarang sudah muslim. Masa dewa itu mau makan jajan seperti itu, mau merokok, mau minum kopi? Ya memang itu dipersembahkan. Romo, mohon maaf, dewanya Romo kok geragas ya. Dengan pancingan itu beliau tidak marah. Kamu itu tujuan kamu apa? Sudah Romo, pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Ini tujuan saya. Saya pamit saja. Itu diadakan di seluruh Indonesia kumpul waktu itu ya. Terutama dari Bali. Kebetulan keamanan pun juga dijaga. Mulai dari jalan yang apa menuju titik nol itu dijaga oleh pemuda Pradah. Apa pemuda Pradah? Kalau di kalangan kita sebagai remaja masjid, jaga. Itu tujuan saya. Yang ketiga, biasanya sajen-sajen ini ditaruh di sudut rumah kalau ada orang punya hajat. Di sudut, nah ditaruh di sudut-sudut itu biasanya. Ya. Terus di dapur di dekat orang masak itu juga dikasih anu sajen-sajen. Terus ada lagi kalau ada kemanten lewat sungai harus memberi sesaji berupa takir ayam yang dilepaskan dan dupa atau kemenyan. Jadi apa? Misalnya mau meminang putri dari Kediri sana kan lewat sungai di Danau itu. Di situ harus berhenti di sungai itu membuatkan sesaji, membawa ayam, ayamnya dilepaskan situ. Itu miliknya agama Hindu. Di sini juga seperti itu. Dulu, alhamdulillah. Ini bertentangan pada surat 10 ayat 106. Juga surat Al-Ghafir ayat 60. Nanti dibaca sendiri untuk menyingkat waktu karena nanti saya adakan tanya jawab. Berikutnya mengenai garba wadana. Apa yang dimaksud garba wadana? Yaitu mengenai tentang wanita hamil. selama bayi dalam kandungan dibuatkan tumpeng selamatan atau sering disebut telonan, tingkepan, dan seterusnya. Terdapat dalam kitab Upadesa halaman 46, dan setelah bayi lahir, ari-ari terlebih dahulu dibersihkan dan dicampur dengan bunga dan kemudian dimasukkan dalam kelapa dan kendil untuk kemudian ditanam. Bila perempuan, di kiri pintu, bila laki-laki, di kanan pintu. Sama ndak saudaraku? Dan diadakan genduri lagi atau selamatan, yaitu sepasaran, selapanan, telonan, setahunan, tengan, dan seterusnya. Itu miliknya agama Hindu. Saya ingin bertanya kepada saudaraku. Saudaraku kan sudah Islam dari dulu, sudah Islam sejak kecil kan. Kalau saudaraku istrinya atau anaknya melahirkan, ari-ari itu diapakan saudaraku? Ditanam. Ditanam di mana saudaraku? Saya khawatir di kanan kiri pintu ini nanti. Ya, di sembarang tempat, yang penting dalam. Ya, tidak mengganggu kesehatan, tidak dimakan untuk oleh binatang buas. Satu lagi, saudaraku, belum itu, belum sampai situ. Belum lagi kalau anaknya lahir, apakah perlu saudaraku mengadakan sepasaran, selapanan, telonan, tingkepan dan sebagainya? Perlu saudaraku? Kalau umat Islam, kalau sudah anaknya lahir, diapakan saudaraku? Walimatul akhiqah. Alhamdulillah. Moga-moga tidak ada, bukan hanya yang ada di Masjid At-Taqwa ini, tapi semuanya ya, umat Islam seperti itu. Dan syarat-syaratnya, ini saudaraku, mengenai ari-ari ya, diberi lampu di tempat ari-ari tersebut. Karena apa? Diyakini di dalam ari-ari tersebut ada sedulur papat limo panjer. Ya, yaitu Amarah, Lawamah, Sufiyah, Mutmainah. Nah, jadi kekuatannya pada saudara itu. Jadi kalau nanti sakit, ya jabang bayi sakit itu di dalam kitab Weda dibongkar dulu. Ya, dibongkar kan itu dimasukkan kendil kan. Nah, itu dibersihkan lagi. Nah, itu menurut mereka akan sembuh. Dan penanamannya pun juga seperti itu. Kalau laki-laki dikasih buku, di dalamnya dikasih pulpen. Nah, tujuannya apa? Kalau anaknya dewasa nanti bisa pandai. Kalau perempuan juga seperti itu, ditambah lagi dikasih kaca. Tujuannya apa? Supaya nanti dia dewasa orangnya cantik dan cepat mendapatkan jodoh. Cocok saudaraku? Terus lagi di depan pintu dikasih bambu ya, yang dibentuk seperti tumbak. Di atas ada warna hitam, ada warna putih, hitam, putih, hitam, putih. Ditaruh di dekat kanan kiri pintu kamar. Yang tujuannya sebagai penolak bara. Karena apa? Asura akan takut kalau ada hal semacam itu. Nah. Terus lagi, dengan membakar dupa dan selamatan persembahan pada waktu hamil atau yang disebut sebagai upacara jatakarma, akan terbebas dari dosa kedua orang tuanya. Itu terdapat pada kitab Manawa Dharma Sastra pada halaman 28 nomor 27. Juga sebelum pusar diputus harus ada sesaji pada Dharma Sastra, Manawa Dharma Sastra, halaman 28, nomor 29. Dan bayi yang lahir harus diberi benang pawitra. Saudaraku tahu benang pawitra? Benang pawitra itu ditaruh di pergelangan, juga ditaruh di pinggang. Warnanya merah sama hitam. Nah, itu sebagai kekuatan ya. Disimpulkan di situ akan mendapatkan kekuatan. Anaknya saudaraku dikasih begitu juga. Alhamdulillah. Itu benang pawitra namanya saudaraku. Sudah mengenai tentang wanita hamil. Sekarang kita membahas tentang bunga. Diyakini di dalam kitab Weda bahwasannya bunga putih itu mempunyai kekuatan Dewa Brahma. Bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Wisnu. Bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Dewa Brahma mempunyai sakti Dewi Saraswati. Saktinya Dewi Saraswati dewanya api. Dewa Wisnu mempunyai sakti Dewi Agni atau dewanya pelebur. Dan Dewa Siwa mempunyai sakti Dewi Uma atau Dewi Durga sebagai dewanya pemelihara. Dan bunga ini sering dipergunakan di kalangan umat Islam, yaitu kalau ke kuburan, ngirim ke kuburan bawa bunga, nyekar, bahasanya Blitar nyekar. Terus lagi dibuat sawur, kalau ada orang mati dirajang, dibuat sawur, ditambah lagi dengan beras kuning, ya ditambah lagi dengan uang, disebar-sebarkan di jalan. Terus lagi ditaruh di atas berandanya orang mati, ya dimasukkan dalam benang itu. Nah itu ronce ya. Nah itu kalau di dalam umat Hindu caranya memasukkan harus membaca om om setiap bunganya. Nah. Ya itu Bismillah lebih parah lagi itu. Asalnya tidak boleh itu. Memang itu tujuannya ya, uang itu tidak akan hancur. Kalau uangnya itu logam, ya uangnya logam, nanti kalau tidak ditemu ulang orang sebagai apa sedekah menurut mereka, kalau tertanam dalam bumi nantinya sebagai saksi. Itu menurut mereka lah ya. Nanti kalau punya uang tidak usah disebar-sebar, diberikan sama saya saja. Tentang penyembelihan korban. Ya, penyembelihan korban untuk orang mati pada hari nasnya, yaitu hari pertama, hari ketujuh, hari 40, hari 100 sampai 1000 hari. Itu terdapat pada kitab Pancayatnya halaman 26, bab Bhagavad Gita halaman 5 nomor 39 yang berbunyi, Tuhan telah menciptakan hewan untuk upacara korban. Upacara korban telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dunia. Jadi kalau ini saya ceritakan dulu ya. Kalau penyembelihan itu sudah 1000 hari, itu ditambah selain kambing ya, ada ayam, ada merpati, ada bebeknya. Tujuannya belum, nanti dulu ya. Nanti saya bingung ya. Ya. Itu ada kambing, ada ayam, ada merpati, ada bebek. Tujuannya apa saudaraku? Di situ diyakini orang itu kalau sudah mati menuju alam nirwana akan dapat halangan-halangan. Jadi kalau dia mau dikejar oleh makhluk lain atau dewa lain atau roh jahat lain, maka dia akan berjalan keras. Jalan kerasnya lewat udara. Jadi naik merpati tersebut. Kalau sudah naik di atas, dia lewat rawa-rawa atau hutan. Hewan yang lincah adalah hewan, menurut mereka adalah kambing. Maka kambing tersebut sebagai kendaraannya. Kalau dia lewat lautan, dia naik ke dalam bebek. Kenapa tidak angsa? Angsa tidak boleh disembelih sama dengan sapi tersebut. Ya. Nah, jadi naik kembali pada akal logika kita. Kita berat kita 65 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang lebih. Mungkinkah kambing tersebut atau bebek tersebut atau ayam tersebut mampu membawa kita? Mampu enggak saudaraku? Enggak mampu. Kalau enggak percaya, coba sajalah. Diyakini bahwa orang yang sudah mati kalau hari kematiannya pulang ke rumah pada hari nasnya, makanya di situ ditegaskan harus ada tumpeng, ada selametan, ada sajen-sajen dan sebagainya. Mana yang dimakan oleh para dewa? ternyata dimakan pun kan juga masih ada. Kan begitu, menurut mereka yang dimakan itu adalah uapnya saja. Nah, menurut mereka, kita bisa membayangkan saudaraku, kalau ambungnya besar gitu ya, uapnya kan juga besar. Gimana nanti caranya memakan? Mungkinkah ambang yang besar itu langsung dilahap begitu saja? Itu pikiran kita ya. Terus sekarang saya juga ingin bertanya kepada saudaraku, bahwasanya menurut Islam ya, apabila kita menyembelih binatang yang bukan karena lilah, maka binatang tersebut haram hukumnya. Begitu kan saudaraku? Sekarang ingin bertanya, binatang tersebut disembelih dibacakan basmalah, tapi tujuannya untuk selamatan, bolehkah kita memakan saudaraku? Alhamdulillah, walaupun dibacakan basmalah 1000 kali, ya tetap haram hukumnya. Karena apa? Kita tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau mau makan enak, cari saja yang lain. Jangan makan bangkai seperti itu, ya. Itu bertentangan pada surat 6, coba ayat yang ke-162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Juga terdapat pada sebentar saudaraku, pada surat Al-Kautsar ya, ayat yang kedua, fasholli rabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban untuknya. Juga sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaka li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan lillah. Juga saudaraku bisa mencari ya pada hadis kisah antara orang mati, orang masuk neraka karena sebuah lalat, masuk surga juga karena sebuah lalat. Nanti hadisnya dibuka sendiri, panjang sekali ini. Juga terdapat pada surat Al-Fatir ayat 22. Tadi saya sampaikan hewan yang korban buat dikirimkan untuk sebagai kendaraan, dan yang ketiga terakhir, darah daripada hewan tersebut digoreng harus diperuntukkan untuk sesaji. Kita boleh enggak saudaraku makan darah? Hukumnya apa saudaraku? Haram. Ya didih, dibikin didih. Sekarang tentang wade atau kembar mayang. Wade ini saudaraku mohon diperhatikan, yang saya sampaikan bukan figura yang besar itu, tapi di kanan kiri itu ada buah-buahan yang diatur itu, yaitu yang dimaksud wade. Nah itu miliknya agama Hindu. Sekarang ngetren ya di dalam umat Islam kalau ada wade dibikinkan seperti itu. Apakah Hindu memang seperti itu? Tiap ada kegiatan dalam agama Hindu itu dibikinkan karena atau apa? Persembahan kepada para dewa. Ada Polo Gumandul, ada Polo Gumendem dan sebagainya. Sing Gumandul ya termasuk jeruk, apel dan sebagainya. Yang kependem ya termasuk tela dan sebagainya. Jadi yang Gumandul bukannya milik bapak-bapak semua ya. Wadah merupakan hasil karya dan simbol pada manusia atas kemurahan para dewa. Sedangkan kembar mayang sebagai penolak balak dan lambang kemakmuran. Diyakini orang kalau tidak dikarkan pakai wadah atau tidak dikarkan memakai kembar mayang, hidupnya akan sial. Jadi walaupun sudah meningkah itu 3 tahun atau 5 tahun, punya anak 3, 4, itu kalau tidak di memakai kembar mayang hidupnya akan sial. Menurut beda itu tidak akan mekar, ya, kehidupannya tidak akan mekar, tidak akan bisa makmur. Saya bertanya lagi pada saudaraku, kalau sudah punya istri lebih dari 4 tahun, anaknya lebih dari 3, itu enggak usah dikasih kembar mayang, sudah mekar duluan itu. Ya, tidak usah kasih kembar mayang. Dan ini sesuatu keprihatinan, ya, sering saya mendapatkan, ya, saudara-saudara Islam, kalau ada kemanten mencari, ya, sopo sing iso gawe kembar mayang, sopo sing iso gawe kembar mayang. Yang bisa adalah orang Hindu, orang Islam tidak bisa, percaya atau tidak. Padahal membuat kembar mayang itu harus menebus mahal itu juga. Satu itu ada 55.000, ya. Padahal semuanya tidak ada gunanya. Pak Mudin ini kebelasuk. Jelas sih. Wong Islam kok didolan kembar mayang. Kita buka pada surat 3, ya, ayat 160. Kita harus yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada surat 3 ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tawakal kita kepada Allah. Jangan percaya bahwa kembar mayang itu bisa menolak bala. Juga terdapat pada surat 17 ayat yang ke-15. Juga surat 39 ayat yang ke-55. Bab berikutnya yaitu tentang mendirikan rumah. Yaitu pada dasarnya rumah yang baru harus melakukan sebagai berikut. Yaitu membuat canang pendeman atau takir. Yang isinya takir tersebut yaitu jambe, beras, minyak wangi, bedak, dan kaca. Takir ditaruh di setiap sudut rumah memakai janur kuning. Biasanya orang-orang gagai itulah, yang sering digagai itulah, ya. Terus yang kedua, takir ditaruh di tengah-tengah lantai sebagai tumbal. Seperti itu, di tengah-tengah mulu. Peralatannya yaitu janggawari. Janggawari itu tikar, kasur, bantal, cermin. Sisir ditaruh di apa? Di atas itu, dekatnya apa? Dekatnya kuda-kuda itu. Biasanya seperti itu. Itu mengenai mendirikan rumah. Sekarang membahas yaitu tentang saptawara. Apa yang dimaksud saptawara itu? Sapta itu adalah 7, wara itu adalah hari. Jadi yang dimaksud hari itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau di dalam kitab Weda tidak ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adanya kalau Minggu itu adalah Raditya, Senin itu Soma, Selasa Anggoro, Rabu Buddha, Kamis Respati, Jumat Sukra, Sabtu Saneschara. Uniknya saudaraku, kalau Minggu itu jumlahnya 5. Kalau Senin, Soma jumlahnya berapa saudaraku? Kalau Anggoro jumlahnya berapa? Kalau Rabu jumlahnya berapa? Kalau Kamis jumlahnya berapa? Kalau Jumat jumlahnya berapa? Kalau Sabtu jumlahnya berapa saudaraku? Orang Blitar kok hafal semua, ya? Yang di sana enggak baca pun juga hafal, ya? Dan di dalam saptawara ini masih ada lagi, ya, yang mohon maaf, mohon maaf jangan royoan Pak. Nanti kalau kurang takmir akan memperbanyak lagi. Biar tidak mengganggu jalannya pengajian. Tolong Bapak duduk biar petugas yang bagi. Sekali lagi Pak, mohon perhatiannya, tolong duduk biar petugas bagi. Kalau kurang nanti minta kepada nanti kita gandakan lagi. Terima kasih. Monggo dilanjut. Saya juga memang memaklumi, memang ini luar biasa ya kita rasakan. Jadi kalau saudaraku berebut apa makalah ini, memang saya sendiri menyadari, ya luar biasa. Ini kesesatan yang akan membawa kita ke dalam neraka. Pantaslah kita harus membahasnya, pantas kita harus meninggalkannya. Berikutnya mengenai palawara hari. Palawara hari itu kalau legi itu adalah tumanes. Legi itu jumlahnya berapa saudaraku? Paing berapa saudaraku? Pon berapa saudaraku? Wage berapa saudaraku? Liwon berapa saudaraku? Dari ilmu inilah saudaraku, dari saptawara juga palawara hari ini, ya palawara hari ini yang menyesatkan kita. Adanya orang mau meningkah ngalor ngulon, ora oleh. Sopo sing rabi ngalor ngulon bakal mati. Rabi adep-adepan wuwung ora oleh. Sopo sing wani rabi adep-adepan wuwung bakal mati. Ini tercantum pada kitab Pancasuda ya. Yang dimaksud Pancasuda itu dibagi tiga, tinggal satu. Kalau dibagi dua itu boleh. Tinggal dua artinya mantenan. Jadi anaknya boleh dijodohkan. Kalau dibagi tiga itu tiba gotong. Siapa yang berani meninggal tiba gotong, tidak lama menurut mereka akan meninggal. Kalau dibagi habis, ya, kalau dibagi habis itu namanya tiba rampas. Kalau sampai itu dibagi habis tiba rampas, kalau jumlah perkawinan tersebut antara angka 9 dan angka 14 itu dinamakan nyabrang segoro getih. Jadi bapak e yo mati, ibu e mati, anak e mati, keturunan e mati kabeh. Buntes nyabrang segoro getih. Dan mengenai hari ini ya, palawara ini saudaraku, kalau minggu itu arahnya timur. Kalau Senin arahnya utara. Kalau Selasa arahnya barat daya. Kalau Rabu arahnya barat. Kalau Tenggara arahnya, kalau Kamis arahnya tenggara. Kalau Jumat arahnya timur laut, kalau Sabtu arahnya selatan. Jadi ini dipergunakan kalau mencari rezeki ya. Kalau Selasa arahnya misalnya ke barat, ya ke barat terus. Kalau arahnya Jumat itu mau menemui Pak Sis ya. Walau Pak Sis itu Jumatan misalnya di sini ya. Terus Pak Sis kan rumahnya sana. Dicari ke timur sana. Mencari memang ini katalognya seperti itu. Juga kehilangan. Mungkin kehilangan SDN, kehilangan SIM dan sebagainya. Ini yang dipergunakan. Mengejar maling pun juga ini yang dipergunakan. Saya maklum saudaraku, kalau malingnya juga tahu dalil ini, mana bisa dia bisa ketemu. Arahnya ke timur, dikejar ke arah barat. Subhanallah. Juga mengenai palawala hari, ya, yaitu adanya anak untang-anting. Ya, harus diruat. Terus sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang itu harus diruat. Kenapa harus diruat? Nanti ya ceritanya belakang. Terus anak dono dini juga harus diruat. Pendowo limo harus diruat. Pendowo limo itu semuanya laki semua. Terus banteng arak jawi. Apa? Tahu saudaraku banteng arak jawi? Banteng arak jawi itu anak lima. Yang laki-laki itu yang pertama, yang keempat itu adalah perempuan, itu juga harus diruat. Memecahkan tempat beras juga harus diruat. Di rumah ada bayang-bayang pohon, harus diruat. Juga rumah yang kerubuan pohon harus juga diruat. Itu terjadinya palawala hari. Jadi nanti yang ruatnya ya dibawakan dalang, dibawakan wayang gitu, dalangnya ngoceh sendiri dan sebagainya itu. Ini itu yang benar ruat, tapi ruatnya umat Islam sekarang beda ya. Saya pernah dikasih undangan, saya kira ya tasakuran, saya datang ruatnya pakai sloka. Tidak saya bacakan sloka, nanti yang slokalan bisa marah ya. Terus tentang pujian, ini yang dimaksud pujian itu sehabis sholat ya, sehabis azan ya. Nah itu, ini terdapat pada kitab Rigveda halaman 10 yang ayatnya tunja tunji ya utaris toma indrastia wajrina nawawidi asya sustetem, yang artinya makin tinggilah pujian kami dan nyanyian kepada Dewa Indra yang perkasa. Saudaraku, sehabis kita azan, bolehkah kita pujian saudaraku? Itu bertentangan pada surat yang ke-7 ya, ayat yang ke-55. Surat juga ayat yang ke-205. Surat 7 ayat 55, juga ayat 205. Juga ayat surat ke-19, surat Maryam ayat 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita mau masih melakukan pujian, berarti kita menurunkan umat Hindu. Perlu saya ulangi sedikit saudaraku. Mengenai penyembelihan ya. Mengenai penyembelihan pada hari 1 ke-7 dan 40, 100 sampai 1000. Di situ tadi saya terangkan tidak boleh menyembelih angsa, juga tidak boleh menyembelih sapi. Dan pada hari-hari 1, hari 7, hari 40, 100, 1000 itu di dalam umat Hindu harus diadakan mawaida. Yang tujuannya mendorong doa mempersembahkan tersebut pada hari-hari tersebut. Kalau umat Islam hari pertama, ke-7, ke-40, 100.000 hari diadakan apa saudaraku? Agak keras saudaraku? Saya enggak bilang loh ya. Mereka ada yang mengatakan bahwa itu mazhabnya Imam Syafi'i. Padahal pada kitabnya, kitab Al-Um, Imam Syafi'i menerangkan itu adalah bid'ah mungkarat. Tidak percaya, buka saja. Jadi, apa saudaraku, ada apa? Saya dulu ya juga seperti itu. Masuk Islam selama 4 tahun, yang namanya ya, ya itu tadi ya, mohon maaf. Ya tetap jalan. 1 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, tetap jalan. Nah, jadi saya sendiri waktu diajar oleh Ustaz Azim Rifai ya, dididik di sana juga heran. Ya, heran pada ayat ma uritu minhum rizqi wa ma uritu ayyutaimun. Saya sudah Islam, tapi akidah saya tetap agama Hindu. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apakah yang batil itu? Yang batil itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bidzulmin, yaitu kesyirikan. Mereka lah ulaika lahumul amnu, orang yang akan mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, wahum muhtadun, dan orang-orang yang menepati jalan-jalan hidayah. Jadi ringkasnya, saya masuk Islam kalau akidah saya tetap agama ini, percuma saya masuk agama Islam. Saudaraku juga seperti itu. Saudaraku Islam dari kecil, tapi saudaraku akidahnya meniru agama itu, saudaraku pun juga percuma menjadi agama Islam. Kita kutip ya hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibn, juga Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap ridha dan wajah Allah. Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, ajarkanlah sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, banyak hambamu yang sudah mengucapkan la ilaha illallah." Allah pun berfirman, "Wahai Musa, andai kata seluruh langit, ketujuh langit dan seluruh penghuninya selain aku, dan ketujuh bumi ini diletakkan pada daun timbangan, dan pada daun timbangan yang lain diletakkan la ilaha illallah, niscaya lebih berat timbangannya." Apabila kita pertemukan hadis antara Ubadah Ibn dan hadis berikutnya, maka kita akan tahu kesesatan orang-orang karena hawa nafsunya. Mereka mengira hanya dengan mengucapkan kalimat itu, melafadzkan kalimat itu sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari api neraka dan masuk dalam surga. Padahal pengertiannya tidak demikian. Mereka itulah orang yang terpercaya karena tidak memahami dan tidak menghayatinya. Makna yang sebenarnya ialah melepaskan diri dari semua jenis persembahan dan bersungguh-sungguh mengkhususkan di dalam semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan cara yang dicintai dan diridhainya. Orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada para kiai, beribadah kepada para wali, dan beribadah kepada para dewa dengan mempersembahkan makanan dan hewan korban, berarti dia telah menghancurkan ibadahnya itu sendiri. Jadi pernyataan-pernyataan tentang la ilaha illallah tidak berguna lagi baginya. Seandainya cukup mengucapkannya saja, tentu kaum musyrikin tidak pernah dimusuhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman yang artinya tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum mengamalkan atau melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengannya, mengucapkan atau melafadzkannya sudah tidak berguna lagi baginya. Orang yang beribadah kepada selain Allah berarti tidak mengerti makna la ilaha illallah, atau ia telah berdusta ketika menyatakan keimanannya di dalam hatinya. Mereka itulah orang yang terpercaya dan tidak berguna semua amalnya, yang sesat usahanya di dalam kehidupan dunia sementara mereka merasa melakukan kebaikan. Subhanallah. Saudaraku, waktu sudah panjang. Saya juga tidak mau memperpanjang lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ini sesuatu yang sangat saya tunggu. Mungkin ada yang tidak paham. Silakan diangkat mic-nya. Subhanallah.